Mari kita berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, ya Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Engkau, memandang kepada Yesus, karena Engkau adalah kekuatan dan pengharapan kehidupan kami. Di tengah-tengah berbagai gejolak kehidupan dunia ini, Engkau adalah batu karang yang teguh, tempat perteduhan kami. Biarlah setiap jiwa yang hadir pada pagi hari ini di dalam rumah-Mu mendapatkan kelegaan, ketenangan, dan damai sejahtera. Berkatilah waktu ini Tuhan, waktu pemberitaan firman. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam ruangan ini, bekerja di dalam setiap hati kami, dan juga bekerja melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini, supaya firman-Mu boleh diberitakan dengan jelas, dan kuasa daripada firman Tuhan boleh menopang, meneguhkan kehidupan setiap jemaat Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan telinga untuk mendengar, hati untuk percaya, dan kaki tangan untuk melakukan firman Tuhan, dan biarlah hidup-Mu dimuliakan lewat kami. Dengarlah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Iya, saya bersyukur hari ini boleh bersama dengan Bapak Ibu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan juga merenungkan firman Tuhan. Hari ini adalah merupakan hari pertukaran antar mimbar GKY. Sesekalian saya enggak mewakili sinode daripada GKY, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu di dalam beribadah melayani Tuhan, mengembangkan gereja bersama-sama di dalam lingkungan sinode, dan juga mewakili GK Sunter, saya mengucapkan salam untuk Bapak Ibu sekalian. Sesekalian tema kita pada hari ini yaitu kuasanya yang menguatkanku. Mari kita membaca dari surat Efesus pasal yang pertama. Kita membuka firman Tuhan, mari kita bersama-sama buka dari kitab Efesus Perjanjian Baru pasal yang pertama. Sekalian kita akan memperhatikan dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Sekalian daripada kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai 23, saya bacakan untuk kita semuanya. Dikatakan demikian: karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucapkan syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sekalian sampai di sana kita membaca firman Tuhan. Kehidupan orang Kristen di tengah-tengah dunia bukanlah satu kehidupan yang berjalan sendiri, tetapi kehidupan kita di tengah-tengah dunia adalah satu kehidupan yang ada penyertaan daripada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus pernah mengatakan sekalian, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim, tetapi aku mengutus Roh Kudus tinggal bersama dengan kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Bahkan nama Tuhan kita disebut dengan nama Immanuel, artinya Tuhan yang menyertai kita. Bukan saja menyertai kita, Immanuel juga bisa diterjemahkan Allah yang berada di dalam kita. Dia mengerti, dia merasakan, dia memahami akan segala pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Saudara sekalian, itulah sebabnya Yesus pernah menjadi manusia. Dia mempunyai darah dan daging. Dia mengerti setiap pergumulan kita. Dia sebagai Tuhan yang Immanuel, dia sungguh menyelami pergumulan-pergumulan hidup kita sebagai manusia. Itulah sebabnya dia bisa menjadi kekuatan dan penolong kita senantiasa. Tadi kita telah membaca satu bagian firman Tuhan. Bagi saya bagian ini firman Tuhan begitu indah dan begitu kaya. Saudara sekalian, itu merupakan satu doa daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Tentunya juga merupakan doa Rasul Paulus untuk semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus, betapa sukacitanya hati Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pada waktu itu. Tetapi sekalian, tidak saja bersuka cita sampai di sana, tetapi Rasul Paulus menaikkan atau menyampaikan kepada jemaat waktu itu, dia mengatakan, aku juga berdoa bagi kamu. Di dalam hal apakah Rasul Paulus berdoa bagi jemaat sekalian? Dikatakan, aku berdoa supaya Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu, supaya kamu bisa mengenal Tuhan itu dengan benar. Roh hikmat dan roh wahyu bisa diterjemahkan satu pemahaman, pengertian yang benar tentang Tuhan kita dan bisa membangun satu relasi hidup yang sehat dengan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus, dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terus sekalian, kita adalah sebagai umat tebusannya dan kita menyembah dia, mengikuti dia dengan setia. Terus sekalian, supaya kita mempunyai satu pemahaman yang benar tentang Tuhan. Bukan saja di sana, Rasul Paulus mengatakan, aku juga berdoa supaya Tuhan menerangi mata hatimu, supaya kamu bisa melihat betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita, betapa agungnya pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukan saja masalah-masalah jasmani di dunia ini, tetapi ada kehidupan, kekekalan, ada surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu adalah harapan, tujuan daripada hidup orang Kristen yang begitu agung mulia, yang tidak bisa didapat dibeli oleh dunia, dari dunia ini dengan apa saja. Saudara sekalian, itu adalah panggilan hidup kita sebagai orang Kristen. Kita dipanggil untuk satu hidup yang mulia, hidup surgawi, hidup yang dikuduskan dan juga diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi bukan itu saja. Ayat 19 menjadi poin kita. Saudara sekalian, dikatakan Rasul Paulus juga berdoa supaya kita memahami betapa hebatnya, betapa besarnya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara sekalian, Alkitab mengatakan betapa hebatnya kuasa Allah yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus untuk menopang kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang ke-20 sampai 21 sekalian, dikatakan kuasa ini adalah kuasa yang begitu luar biasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Sehingga di dalam nama Yesus ada kuasa yang bisa mematahkan segala kuasa dari dosa sampai kematian. Demikian juga segala kuasa kegelapan. Di dalam Yesus ada kuasa yang menundukkan ya segala pemerintahan, bahkan dikatakan semua kerajaan, penguasa itu berada di dalam tata kekuasaannya. Dan kemudian semua nama yang disebut itu pun tidak lebih besar daripada kuasa di dalam nama Tuhan. sekalian, kuasa ini, nama ini yang menopang kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan kemudian kuasa inilah yang selalu meneguhkan, menguatkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekarang ada beberapa hal yang kita ingin pikirkan. Bagaimana kita boleh mengalami akan kuasa Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkan kehidupan kita setiap hari. Pertama sekalian, kuasa Tuhan akan menguatkan kita di saat iman kita itu menjadi lemah. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya hidup di dalam dunia. Sekalian, kita tidak terlepas juga dari masalah dan kesulitan yang seringkali membuat hati kita menjadi bertanya dan juga mungkin bisa ragu-ragu kepada Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atau juru selamat yang ajaib. Mengapa kadang-kadang kita harus jatuh ke dalam berbagai kelemahan dan kesulitan? Sehingga hati kita, iman kita menjadi lemah, menjadi ragu-ragu kepada Tuhan. Kalau saudara membaca peristiwa keluarnya orang Israel dari tanah Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian, itu satu perjalanan sekalian 40 tahun lamanya. Dilihat dari waktu itu sangat panjang 40 tahun. Tetapi kalau dilihat dari jarak antara tanah Mesir dengan tanah Kanaan yang dijanjikan, menurut penafsir Alkitab, kalau ditarik garis lurus sekalian, satu bulan itu bisa sampai. Tetapi Israel harus menjalani perjalanan itu bolak-balik sekalian 40 tahun lamanya. Salah satu permasalahan sekalian karena mereka selalu bersungut-sungut. Pada waktu mereka tidak mempunyai air minum, memang padang gurun itu mencari air sesuatu yang begitu sulit sekalian. Waktu mereka tidak mempunyai minum, mereka marah-marah, mereka ambil batu, mau melempari Musa dan bertanya, "Musa, kenapa kamu membawa kami sampai di tempat ini, mati di tempat ini?" Waktu mereka hanya makan mana, tidak makan daging, mereka bersungut-sungut, marah-marah kepada Tuhan, "Mengapa tidak membawa kami kembali ke tanah Mesir?" Sekalian, mereka mau melempari Musa dengan batu. Sebenarnya bukan Musa yang mereka tolak, tetapi mereka kehilangan iman, kepercayaan kepada Tuhan yang menyertai mereka. Sekalian, kadang di dalam menghadapi kesulitan hidup, kita bisa seperti orang Israel, dalam tanda kutip, meragukan Tuhan, bersungut-sungut, iman kita lemah. Sekalian, pada waktu yang demikian, kita butuh Tuhan, kuasa Tuhan yang menopang, memampukan kita menghadapi dilema problem kehidupan yang nyata di dalam diri kita ini. Sekalian, sebelum Perang Dunia Kedua sekalian, ada satu wali kota daripada kota Hiroshima di Jepang. Dan sang wali kota ini, dia mempunyai seorang anak perempuan sekalian. Pada waktu anak perempuan ini menginjak usia remaja, dia mendengar Injil dari seorang misionari orang barat. Setelah itu dia percaya kepada Tuhan. Dia menjadi seorang anak remaja Kristen yang sangat setia dan sangat baik. Menjadi orang Kristen di Jepang merupakan satu hal yang langka, karena begitu banyak jenis dewa kepercayaan di Jepang. Dan tingkat kepercayaan kepada Tuhan di Jepang itu tidak lebih dari 2%. Jadi orang Kristen itu termasuk sangat minoritas. Dan ini anak bisa percaya Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Sekalian menjelang sampai kepada usia pemuda, kemudian anak ini ditentukan oleh papanya harus menikah dengan satu pemuda sekalian, walaupun itu bukan pilihannya. Dan walaupun dia tidak menghendakinya sekalian, tetapi dia tidak bisa menolak. Di zaman itu sekalian, orang tua itu bisa menentukan jodoh daripada anaknya, ya. Tetapi sekarang sudah terbalik sekalian, ya. Sekarang jodoh anak orang tua jangan campur gitu ya. Dulu orang tua berhak menentukan. Walaupun dia tidak bermaksud untuk menikah dengan ini laki-laki, tetapi karena ditentukan orang tua sekalian, akhirnya dia pun menikah. Sekian, setelah menikah dia melahirkan 3 anak putri. Setelah 3 anak putri lahir sekalian, pecah Perang Dunia Kedua. Dan waktu Perang Dunia Kedua mulai sekalian, suaminya masuk ke medan peperangan. Waktu semuanya masuk ke medan peperangan sekalian, suaminya mati di dalam medan peperangan sebagai prajurit yang membela negara. Kemudian si anak yang remaja tadi yang sudah menikah itu namanya Yonada itu sekalian menjadi seorang janda dan harus membesarkan 3 anak. Dan pada waktu itu ekonomi Jepang itu merosot, sulit sekali mencari pekerjaan, begitu susah adanya. Saudara sekalian, orang bilang jatuh ditimpa tangga, kesulitannya bertambah, semakin berat bagi dia sekalian. Dia seolah tidak berdaya menghadapi realita hidup, kesulitan hidup, dan harus membesarkan 3 anaknya itu. Pada satu hari sekalian, dia sedang berada di dalam satu kereta menuju ke satu kota yang tempat yang lain. Di tengah-tengah dari perjalanan itu sekalian, dia merasa tidak berdaya lagi untuk menghadapi hari depan yang biasa begitu gelap dan begitu sulit. Dia ingin lompat keluar dari kereta itu untuk mengakhiri akan kehidupannya. Pada waktu dia ingin lompat keluar daripada kereta itu sekalian, mendadak ada suara yang berbisik berkata di dalam hatinya, "Anakku, anakku, mengapa engkau tidak percaya aku sanggup memelihara nyawa hidupmu?" Saudara sekalian, suara itu seperti satu terang yang menyinari hatinya yang gelap, menyinari hatinya, memberikan satu semangat dan kekuatan. Akhirnya dia tidak jadi lompat sekalian. Suara itu menghibur, memberikan kekuatan kepadanya. Akhirnya dia turun daripada kereta. Dia berusaha, berjuang, memulai sesuatu yang baru untuk membesarkan 3 anaknya dengan status sebagai seorang janda. Kemudian dia mencari pekerjaan. Dia mendapat satu pekerjaan sebagai suster di satu rumah sakit. Dan sebenarnya pekerjaannya sudah cukup baik dan dia bisa mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya dan menata hidupnya pelan-pelan, walaupun sulit, pelan-pelan menjadi lebih baik. Pada satu hari sekalian dia membaca firman Tuhan. Di dalam kitab Kejadian ada satu kalimat yang dia baca, "Larilah ke pegunungan, larilah ke pegunungan." Saudara sekalian, dia tidak mengerti kenapa Alkitab berbicara dengan begitu jelas kepada dia tentang lari ke pegunungan. Saudara sekalian, dia juga tidak mengerti kenapa harus lari ke pegunungan. Dia menutup Alkitab itu sekalian. Dia berusaha meredah suara firman Tuhan itu di dalam hatinya. Tetapi tidak bisa. Besok sekalian, suara itu muncul lagi. 1 bulan muncul lagi. Dan dia berusaha menekan, meredam itu suara sekalian. Tetapi suara itu terus berbicara dengan keras. Sampai satu saat dia tidak bisa menahan akan hatinya itu sekalian. Dia berkata kepada majikannya, "Dia bilang, Pak, saya mau mengundurkan diri jadi suster di tempat ini." Ya, pimpinan dokter itu mengatakan, "Kenapa kamu harus mengundurkan diri? Apakah salary-nya kurang? Atau pekerjaanmu tidak menyenangkan?" Terus sekarang dia bilang, "Bukan." "Lalu kamu mau apa?" "Lari ke pegunungan." Si dokter itu juga bingung. Kamu lari ke pegunungan untuk apa? Walaupun dia tidak bisa menjawab. Itu katanya suara hatinya, suara daripada firman Tuhan itu. Terus kalian, akhirnya dokter Iputun tidak bisa membentuk dia. Satu hari benar dia akhirnya bawa 3 anaknya itu lari sampai ke pegunungan. Terus kalian, kisah itu matan setelah 2 minggu dia lari ke pegunungan, maka datanglah pesawat Amerika. Bom itu kota Hiroshima. Terus kalian, mati banyak orang. Dan itu juga yang mengakhiri perang dunia yang kedua. Ya, mengakhiri perang dunia kedua sekaligus juga sekalian. Itu satu kesempatan bagi negara Indonesia. Kita merdeka sekalian 17 Agustus itu. So sekalian, kalau tidak ada 2 bom besar jatuh di kota Hiroshima dan Nagasaki, mungkin kita masih di bawah pemerintahan Jepang. So sekalian kita merdeka. Tetapi sekalian yang menjadi khusus dalam cerita ini adalah sekalian, si wanita dan 3 anaknya terselamat daripada bahaya itu bom. Setelah perang dunia selesai, kedua selesai sekalian, dia turun daripada gunung itu. Dia memulai satu kehidupan yang baru lagi. Sekian Tuhan memberkati, menyertai dia sekalian. 1 tahun demi 1 tahun, anaknya pun semakin membesar, menjadi remaja, menjadi pemuda sekalian. Kemudian 3 anak putri setelah menjadi besar sekalian, menjadi 3 misionari yang diutus. Ya, ke negara Kenya, ke negara Senegal, dan 1 lagi ke India, menjadi misionari utusan daripada Tuhan. Saudara sekalian, setelah semua peristiwa itu terjadi, dia melihat ke belakang, dia baru mengerti di dalam segala perkara, sekalipun sulit seperti jatuh ditimpa tangga, tetapi semuanya itu pun ada rendaan tangan kuasa kasih Tuhan, asal kita benar-benar beriman kepada Dia. Saudara sekalian, waktu si orang ini sangat-sangat lemah imannya, menghadapi kesulitan yang begitu berat, dan dia merasa tidak berdaya, di situ kuasa Tuhan menopang dia, memberikan kesegaran, sehingga dia sanggup menghadapi kesulitan di tengah-tengah imannya yang lemah itu. Saudara sekalian, ada seorang hamba Tuhan, dia pernah pelayanan ke daerah Sulawesi, satu Sulawesi namanya kota Palu. Saudara sekalian, dia setelah melayani Tuhan, besok harinya dia mau pulang ke Jakarta. Tetapi sebelum dia pulang ke Jakarta, ada seorang jemaat cari dia, bilang, "Pak, saya boleh berbicara kepada engkau?" Dia bilang, "Boleh sekalian." Nah, waktu dia berbicara sekalian, orang itu berkata kepada hamba Tuhan itu, dia bilang, "Dulu saya adalah orang yang, dalam tanda kutip, orang yang terkenal, orang yang boleh bilang paling kaya di dalam kota ini. Dulu dia punya keberhasilan di dalam usaha yang luar biasa. Tetapi katanya sekarang, saya jatuh ke dalam kesulitan yang begitu besar. Usaha saya 2 kali kolap, hancur, dan uang saya dibawa banyak orang," katanya. Saudara sekalian, lalu kemudian di tengah-tengah penderitaan itu dia bilang, "Sekarang rumah yang saya tinggal itu pun rumah sewaan. Beberapa bulan lagi saya tidak mengerti bagaimana memperpanjang ya rumah itu dengan uang dari mana-mana." Saudara sekalian, dia jatuh ke dalam satu kesulitan yang sangat besar. Dan dia berkata kepada hamba Tuhan itu, "Bagaimana cara saya harus menghadapi dilema kesulitan ini?" Saudara sekalian, hamba Tuhan pun berdiam sejenak. "Bagaimana saya menjawab ini pergumulan jemaat ini? Kalau kasih saya duit pasti tidak bisa. Saya juga hamba Tuhan tidak punya uang sebanyak itu untuk menyelesaikan masalah dia." Dan kemudian setelah berpikir sejenak, hamba Tuhan itu berkata, dia bilang, "Saudaraku, apa yang bisa saya tolong kepada kamu, saya hanya bisa mengucapkan, di dalam kesulitan yang paling besar, engkau harus selalu ingat kepada Tuhan, meminta kekuatan pertolongan daripada Dia di saat kamu lemah imanmu dan di dalam kesulitan yang paling besar." So, sekalian, setelah itu dia mendoakan itu orang, dan setelah itu dia pulang. Setelah hamba Tuhan itu pulang ke Jakarta, sekalian, ini orang tetap tinggal di Palu. Dan kesulitan tetap ada kesulitan. Saudara sekalian, tidak karena doa sekalian, rumah yang disewa itu langsung jadi hak milik. Enggak bisa sekalian. Masalah tetap ada masalah. Saudara sekalian, kekurangan duit tetap kekurangan duit sekalian. Dia belum juga menemukan satu penyelesaian masalah atas kehidupannya itu. Pada satu hari, dia sedang membawa anaknya yang masih agak kecil, mungkin di bawah umur 10 tahun. Kayak kira ke mall begitu, jalan-jalan sekalian. Dan melewati satu tempat yang ada jual kayak ayam goreng Kentucky begitu sekalian. Dan kemudian anaknya itu bilang, "Papa, saya mau makan itu," katanya. "Papa, saya mau makan itu." Anak itu kalau lihat makanan dia pingin sekalian. Terus sekarang papanya sebenarnya punya maksud, ini orang yang tadi saya mengatakan dia jatuh ke dalam kesulitan itu, punya hati untuk membelikan sesuatu kepada anaknya. Tetapi kantongnya enggak ada punya duit sekalian. Akhirnya dia mengatakan, "Lain kali saja nak, lain kali saja kita beli." Terus namanya anak, dia terus berteriak dan dia menarik-narik baju papanya. Dia bilang, "Papa, mau beli itu, mau beli makanan itu sekalian." Akhirnya terus sekalian, papanya juga merasa begitu sedih hatinya. Dia enggak tahan, akhirnya dia gendong anak itu, dia buru-buru pulang sekalian. Karena dia takut anaknya nanti minta terus di sana. Nah, sampai malam itu sekalian, dia tidak bisa tidur sekalian. Dia merasa begitu sedih, beban hidupnya begitu berat. Di tengah-tengah ketidakberdayaan sekalian, dia hampir pergi ke dapur. Dia ingin mengambil pisau, dia mengatakan dia ingin bunuh dirinya dan juga mungkin anak-anaknya. Tetapi di tengah-tengah pergumulan yang sangat besar ini sekalian, tiba-tiba dia teringat akan perkataan daripada hamba Tuhan itu. Di dalam kesulitan yang paling besar, engkau mengingat Tuhan. Dia sanggup menolong engkau. Sekalian lalu dia berlutut dan berdoa di hadapan Tuhan. Di dalam kesulitan yang paling besar, di tengah-tengah lemahnya imanku, Tuhan, engkau menolong aku. Sekalian di tengah-tengah doa, dia sungguh merasa ada satu lawatan kasih Tuhan seperti terang yang menyinari hati yang gelap itu, dan itu menjadi satu kekuatan bagi dia. Terus kalian akhirnya mulai besok hari dia memulai satu kehidupannya lagi, walaupun dari nol, dari sulit, dengan perjuangan yang sangat berat, tetapi dia yakin ada Tuhan beserta dengan dia. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia, walaupun usahanya harus dimulai dari dasar kecil dengan penuh jerih payah, tetapi dia ada iman, ada kekuatan, keberanian menghadapi masalah. Pelan-pelan Tuhan menyertai, memberkatinya. Setelah 3 tahun kemudian dia bertemu kembali dengan hamba Tuhan yang sama. Dia bilang, "Bapak, saya berterima kasih karena Engkau memberikan satu kalimat yang penting, berharga bagi hidup saya. Di tengah-tengah kesulitan, lemah iman saya yang paling besar, Engkau mengatakan bersandar, memandang kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan." Saudara sekalian, memang Tuhan tidak langsung membalik masalah seperti kita membalik tangan kita. Begitu gampang sekalian. Melalui proses. Tetapi di dalam proses itu ada keyakinan, ada hati yang bersandar kepada Tuhan, percaya kuasanya itu begitu besar, dapat menopang, menolong kehidupan kita melewati saat-saat yang susah. Saudara sekalian, itulah kuasanya yang menguatkan kita. Sehingga Rasul Paulus di dalam ayat ke-19 tadi mengatakan, "Aku berdoa kepada Allah Bapa supaya kita semuanya dapat melihat betapa hebatnya kuasa Kristus yang bekerja menopang kehidupan kita. Sekalipun sekalian tidak gampang, ada kesulitan." Dari segi kedua sekalian, kuasa daripada Tuhan dapat menguatkan kita di tengah-tengah pelayanan kita. Kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam buku Rick Warren dikatakan, kita diselamatkan untuk satu misi. Kita diselamatkan oleh Tuhan untuk satu tujuan. Saudara sekalian, kita diselamatkan Tuhan dan ditempatkan di dalam dunia tidak hanya semata-mata untuk menikmati anugerah dan kasih Tuhan. Memang ini adalah bagian yang besar, bagian yang penting daripada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengeluarkan kita dari lumpur dosa, mengeluarkan kita dari belenggu kegelapan, ketakutan dan kegelisahan, masuk ke dalam hidup yang terang bersama dengan Tuhan. Tetapi di dalam hidup bersama dengan Tuhan, di dalam jalan yang baru, jalan yang terang ini, sekalian Tuhan memberikan kepada kita satu misi, satu mandat, satu amanat hidup, yaitu bersaksi tentang kepada Dia dan juga membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Artinya kita melayani Tuhan. Namun sekalian, di dalam jalan melayani Tuhan, ini bukan satu jalan yang gampang. Jalan melayani Tuhan bukan satu jalan yang bisa begitu lurus seperti kita naik tol, begitu nyaman rasanya. Sekalian Yesus memberikan contoh teladan kepada kita. Melayani Tuhan harus sampai mengorbankan nyawa hidupnya. Ditolak, menderita, diketawai orang. Sekalian, itu adalah satu jalan, namanya jalan pelayanan. Sehingga Yesus mengatakan, anak manusia datang, Tuhan datang ke dalam dunia bukan untuk melayani, tetapi bukan untuk dilayani maksudnya, tetapi melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang sebagai penebus dosa-dosanya. Setiap orang yang memasuki jalan pelayanan, jalan panggilan mengikuti Tuhan, kita harus rela berkorban, kita harus rela menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah jalan pelayanan ini sekalian, tidak gampang. Dan kita sungguh membutuhkan penyertaan kuasa Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Alkitab tadi mengatakan, yang lebih tinggi besar daripada segala pemerintah, penguasa, kerajaan dimanapun juga. Menopang, memampukan kita sehingga kita bisa berdiri teguh dan menghadapi segala kesulitan di dalam pelayanan ini. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu dunia kekristenan kehilangan seorang tokoh penting, yaitu Pendeta Billy Graham. Saudara sekalian, dia hidup 99 tahun, ya sebentar lagi 100 tahun. Kalau setengah tahun lagi sekalian, dia bisa merayakan ulang tahun 1 abad, persis 100 tahun sekalian. Tetapi dia menyelesaikan kehidupannya 99 tahun. Saudara sekalian, kehidupannya memberikan satu gambaran teladan hidup yang luar biasa. Pada waktu saya melihat sejarah-sejarah hidupnya sekalian, seolah-olah dia itu seperti malaikat yang Tuhan turunkan ke dalam dunia, yang memberikan satu contoh teladan iman, melayani Tuhan dengan begitu setia. Saudara sekalian, sampai kematiannya itu dihormati di seluruh negara Amerika, bahkan di dunia. Saudara sekalian, pemakamannya itu melewati gedung Capitol daripada Amerika. Di sana mereka memberikan penghormatan yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang memberikan dampak luar biasa. Nah, maksud sekalian, satu kali saya membaca sejarah pelayanan daripada pendeta Billy Graham. Dikatakan waktu dia masih muda sekalian, sebenarnya dia tidak ingin menjadi seorang hamba Tuhan. Dia ingin menjadi seorang pemain basket yang terkenal. Karena badannya tinggi, dia bilang, saya cukup berdiri di bawah ranjangnya itu. Orang lempar bola ke saya tinggal masukin. Saya dapat poin banyak sekalian. Tetapi pada satu hari dia mengikuti satu kebaktian. Seorang hamba Tuhan yang bernama Mordecai menyampaikan firman Tuhan dan memanggil siapa yang menjadi hamba Tuhan malam ini berdiri di depan. Walaupun dia tidak pingin, tapi dia tidak bisa menahan hatinya. Akhirnya dia keluar mempersembahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan. Ini kesaksiannya. Setelah itu dia masuk ke dalam sekolah teologi ya sekalian. Lalu dikatakan dia mulai membuat naskah khotbah, mau menyampaikan firman Tuhan. Satu naskah khotbah selesai, tapi enggak ada gereja yang mengundang dia. Dua, tiga naskah khotbah selesai sekalian, juga tidak ada mengundang. Pada satu hari ya, ada satu gereja baptis mengundang dia untuk menyampaikan firman Tuhan. Dengan semangat dan senang hati dia membuat tiga naskahnya itu sekalian. Nah, kemudian dia naik mimbar. Terus sekalian, satu khotbah menurut dia itu bisa disampaikan dalam waktu 45 menit satu khotbah. Tetapi hari itu dia berada di atas mimbar sekalian, dia mengatakan pertama kali dia berkhotbah. Terus sekalian, satu khotbah yang 45 menit bisa selesai hanya selesai dalam waktu 8 menit katanya. Karena di atas mimbar grogi katanya, hurufnya itu bisa lompat-lompat. Nah, saudara kalau enggak percaya, minggu depan diatur ya khotbah di atas mimbar sekalian. Walaupun sudah ditulis sekalian, tapi katanya itu tulisannya bisa lompat-lompat sekalian. Akhirnya 8 menit dia harus tutup selesai. Waktu dia selesai sekalian, dia bilang dia merasa begitu malu sekalian. Kalau ini mimbar ada lubang di sini, dia tidak turun dari sana, dia turun dari sini saja katanya sekalian. Kalau mukanya bisa dilipat, dia lipat, taruh di dalam kantong baru turun sekalian. Dia merasa sangat malu sekalian. Malam hari itu sekalian, dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur karena dia merasa kecewa dan merasa tidak mungkin melayani Tuhan. Hanya bisa 8 menit di atas mimbar sekalian dan orang menertawakan dia. Di tengah-tengah keputusasaan, ketidakberdayaan dia melayani Tuhan, dia berlutut. Akhirnya Tuhan mengatakan, aku akan menopang engkau. Kuasa kebangkitanmu akan menopang, memampukan engkau. Dan itu yang menghibur dia, memberikan kekuatan, keberanian. Dia mulai menata lagi, belajar lagi. Saudara sekalian, pelan-pelan menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Dan luar biasa adanya sekalian, menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Saudara sekalian, tidak langsung menjadi begitu besar, tetapi melalui satu proses. Satu jalan pelayanan tidak gampang, berbelat-belit sekalian. Ada tekanan, ada kekecewaan, ada keputusasaan. Di situ kita membutuh kuasa kehadiran Tuhan yang pernah mati bagi kita, yang pernah melewati jalan pelayanan yang sulit itu, menopang, memampukan, sehingga pelayanan kita itu bisa ada hasil dan bisa bertahan di dalam segala permasalahan. Terus sekalian, di satu gereja seperti biasanya mereka ada kebaktian umum, ada kebaktian doa pemuda, dan ada pelayanan sekolah minggu. Nah, terus sekalian, gereja itu mempunyai satu permasalahan sekalian. Karena di sekolah minggunya itu ada satu kelas, ya, anak-anaknya itu sangat nakal. Sehingga sekalian guru itu selalu rapat untuk menangani kelas ini bagaimana. Karena anak-anak kecil itu luar biasa nakalnya. Sekalian ini cerita kuno. Cerita kuno mengatakan kenapa anak itu begitu nakal sekalian dilahirkan. Cerita kuno itu mengatakan karena waktu hamil ibunya itu kebanyakan makan kepiting katanya. Ya, jadi kepiting kan gak bisa diam kan. Saudara, kalau kamu punya anak yang nakal itu sekalian, ya waktu hamil makan kepiting. Saudara, kalau pergi ke pasar dimanapun beli kepiting itu harus diikat dulu, betul enggak? Siapa yang berani beli kepiting tanpa ikat? ya diambil saja begini ya. Enggak berani kita kan. Nah, tangan kita yang kejepit. Kepiting harus diikat dulu sekalian. Kalau bisa 3 kali diikat kencang, kita baru beli kan. Nah, kalau istri saya kalau bawa pulang kepiting sekalian, dimatikan dulu baru buka talinya. Jangan buka talinya baru dimatikan. Jadi ditikam mati dulu baru buka talinya. Kalau enggak dia lari sekalian. Ini cerita kuno sekalian ya. Jadi ibunya kebanyakan makan kepiting, anaknya enggak bisa diam sekalian. Nah, itu satu kelas sekolah minggu sekalian. Itu anaknya itu nakal sekali. Dan guru itu berganti-ganti. Pada satu hari sekalian, guru itu guru-guru sekolah minggu mulai rapat lagi. Gimana atasi ini kelas ini sekalian? Semuanya diam sekalian. Siapa yang mau mengajar kelas ini? Semuanya saat teduh tundukkan kepala sekalian. Enggak ada yang berani lihat kepala sekolahnya. Di tengah-tengah keheningan mereka, apakah melamun atau saat teduh juga enggak tahu. Akhirnya ada satu guru, dia bilang, "Pak, saya bersedia mengajar itu kelas." Wah, semua orang melihat dia, semua orang melihat dia, karena begitu beraninya ini orang. Nah, ada sebagian orang meragukan, karena dia bukan guru yang paling baik. Guru yang paling pengalaman, paling baik, yang paling bisa cerita, yang bisa lompat-lompat, ada yang enggak bisa atasi itu anak. Ini orang berani sekalian. Akhirnya karena dia mengangkat tangan, kita serahkan kepada dia, ya kan? Kasih dia coba dulu gitu. Setuju sekalian, akhirnya setuju. Minggu depan sekalian ini guru mulai mengajar itu anak kelas yang nakal itu sekalian. Minggu pertama orang bilang seperti pasar apa itu pasar tumpah gitu ya. Oh, anak itu ribut sekalian, belum selesai cerita udah lari-lari. Minggu kedua kayak perahu pecah. So sekalian tiap minggu ini guru belum selesai ngomong, anak-anak sudah ribut lari ke sana sini. Enggak bisa diatur. Waduh sekalian, itu guru benar-benar rasa berat dan kecewa. Setelah lewat beberapa bulan, satu kali dia berlutut di hadapan Tuhan dan dia berdoa. Dia bilang, Tuhan, bukan saya tidak mau melayani Tuhan, tetapi ini anak tidak bisa diatur. Jadi harus bagaimana saya mengatasi ini anak-anak. So sekalian, di dalam ketulusan hati mau melayani Tuhan, dengan tekanan kesulitan yang ada, dia berdoa, Tuhan, bagaimana caranya saya harus mengatasi dan mendidik anak ini dengan baik. Akhirnya Tuhan menggerakkan hatinya. Dan Tuhan mengingatkan kepada dia, kamu mengajar kelas ini anak-anak ini, pertama kamu harus mendoakan mereka satu demi satu. Dan kedua, berikan perhatian, kasih yang cukup kepada ini setiap anak. Nah, Tuhan hanya mengingatkan dia dua hal ini. Sesekian akhirnya itu menjadi sadar. Kemudian dia setiap hari mendoakan itu anak satu demi satu. Kalau satu kelas 10 anak ABCD, dia doakan satu-satu. Sesekalian dikatakan pelayanan yang ditopang disertai dengan doa itu sangat berbeda dengan pelayanan yang tidak tanpa disertai doa. Sesekian dia mendoakan itu anak satu demi satu sekalian. Dan bukan saja mendoakan, tetapi membusuk juga, memahami kenapa anak ini begitu nakal. Ada nakal karena orang tuanya kurang perhatian. Ada nakal karena memang banyak tugas pekerjaan sehingga dia melampiaskan emosinya. Akhirnya dia peduli, itu setiap anak punya masalah, dia peduli satu demi satu. Dia membantu mereka. Lewat beberapa bulan lagi sekalian, itu semua anak itu sangat mendengarkan ini si guru. Bukan karena gurunya itu sangat hebat bercerita, bukan. Tetapi sekalian, anak itu merasa guru itu ada kasih, kepedulian yang sungguh-sungguh menjamah hatinya, menyentuh hidupnya, sehingga dia mendengarkan itu ibu guru sekalian. Jadi sekalian itu anak kemudian menjadi berubah, bukan karena guru itu begitu hebat berbicara di kelas, tetapi guru itu mendoakan itu anak dan menyentuh pergumulan kehidupannya. Dan kemudian anak ini bisa dibina. Setelah itu sekalian, satu kelas anak itu menjadi besar dan mereka menjadi orang yang luar biasa. Ada yang menjadi pemimpin di gereja, ada yang menjadi pemimpin di perusahaan. So sekalian, karena ada seorang guru yang bersedia bayar harga, berlutut minta kekuatan Tuhan di dalam pelayanannya supaya memenangkan, membimbing anak ini bertumbuh di dalam Tuhan. Nah sekalian, oleh sebab itu orang mengatakan, anak kecil waktu kecil dia nakal belum tentu tidak berguna. Kecuali kalau dia sampai ubanan tua masih nakal, nah itu nakal benaran katanya. Ada yang nakal benaran. Tapi kalau dia kecil katanya, masih kecil nakal, mungkin banyak ide. Sekalian, mungkin dia orang aktif. Nah, ide aktifnya harus dibimbing, diarahkan ke arah yang benar sampai dia berhasil menjadi orang baik. Sekalian, kalau dia sampai tua masih tetap nakal, masih main layang-layang kerja-kerjaan sekalian, nah itu nakal asli sekalian. Itu dari sananya. Sekalian, di dalam pelayanan kita juga butuh sekalian topangan kasih Tuhan menguatkan kita. Dia adalah Tuhan yang sudah pernah mati melewati kesulitan. Maka kita mengatakan betapa hebat kuasanya yang bekerja di dalam diri kita, termasuk juga di dalam proses perjalanan pelayanan kita. Sekarang dari segi yang ketiga, kuasanya itu memampukan, menguatkan kita untuk mengampuni satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita bersama. Mulai daripada komunitas yang paling kecil antara suami istri sekalian. Jangan berpikir suami istri tidak ada masalah sekalian. Justru di situ yang sering kali terjadi masalah. Karena hidup yang begitu berdekatan, hidup yang begitu banyak sentuhan, di situ banyak sesekian terjadi salah pengertian. Mungkin juga dendam, mungkin juga sekalian luka hati yang sering kali terbawa begitu lama dan dalam. Sesekian kehidupan antara orang tua dengan anak, juga mungkin dengan sesama anggota gereja sekalian, dengan sesama teman kita dimanapun kita berada. So sekalian, ada dendam, ada kebencian di dalam hati yang sulit kita ampuni. Di situ kita membutuhkan Tuhan, kehadiran pertolongan Tuhan memampukan kita untuk mengampuni dengan sungguh-sungguh. Pada satu kali sekalian, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, dia bilang, kalau ada saudara yang bersalah kepada aku, berapa kali aku harus mengampuni dia? 7 kali cukup? Nah, menurut Petrus itu sekalian, 7 kali itu seharusnya sangat cukup. Kenapa sekalian? Karena 1 kali saja kita benar-benar mengampuni sesama kita itu sulit, benar enggak? Kita lebih cenderung sekalian, kalau bisa 1 kesalahan, diingat 7 keturunan. Gitu kan, turunan-turunan ingat lagi kesalahan dia. Jadi kan kita susah-susah mengampuni kan? Jadi Petrus mengatakan, Tuhan kalau 1 hari ada 7 kesalahan orang terhadap saya mengampuni dia, sudah cukup belum? Nah, dia tanya kepada Tuhan, sudah cukup belum? Maksud sekian, bagi Petrus ini sudah sangat cukup. Ini 1 hal yang tidak gampang. Benar, tidak gampang. Tetapi Tuhan bilang enggak cukup. Jadi harus berapa kali? Tuhan bilang harus berapa? 70 kali 7. Nah, apa artinya 70 kali 7 sekalian? 7 itu angka yang sempurna. Seperti Tuhan menciptakan dunia alam ini sampai hari ke-7, ya sudah sempurna selesai. Jadi artinya mengampuni dengan sempurna, dengan tuntas. Sebab kita bisa mengampuni orang kadang-kadang, tapi masih menyimpan kebencian. Nah, ini enggak tuntas, ya sudah mengampuni tapi enggak bicara, itu kan enggak tuntas. Jadi ampuni harus tuntas sampai relasinya baik. Ini ampuni benar. Yang kedua sekalian, 70 kali 7 itu 490 kali. Artinya apa? Banyak kali, berulang-ulang kali. Jadi kita mengampuni orang tidak karena kamu 1 kali sudah bersalah, saya mengampuni 2 kali enggak boleh lagi. Nah, itu sekalian, itu bukan pengampunan. Tetapi berulang-ulang harus diampuni. Seperti apa? Seperti Tuhan mengampuni kita. Nah, tadi kita baru pengakuan dosa kan? Berapa dosa yang sudah aku tadi ya? Minggu depan datang lagi, ada dosa lagi yang baru sekalian. Nanti keluar dari sini mungkin marah karena mobilnya kehalang sekalian, marah lagi, berdosa lagi sekalian. Jadi sekalian, kita itu berulang-ulang dosa kita, benar enggak? Nah, Tuhan itu juga bersedia berulang-ulang mengampuni kita. Kalau Tuhan bilang, saya cuma kasih jatah deposit pengampunan 1000 kali, sekalian 1000 kali, maka kita semua itu pasti masuk neraka sekalian. Karena kita pasti 1000 kali lebih berdosa, ya. Tetapi Tuhan itu berulang-ulang sekalian. Itu artinya 70 kali 7. Bagi Petrus itu sesuatu yang begitu sulit sekalian. Tetapi itulah yang Tuhan mau. Nah, sekalian di dalam kehidupan kita sesama di keluarga, kita mau mengampuni sekalian, kita butuh kekuatan kuasa Tuhan menguatkan, memampukan kita untuk melakukannya. Kalau tidak, kita tidak sanggup. pada waktu saudara-saudara Yusuf ketemu dengan Yusuf, mereka ketakutan sekalian. Ini adik kita. Dulu kita ikat dia, masukkan ke dalam apa itu? Sumur, ya, perigi. Kita jual dia, kita mau bunuh dia. Sekarang dia bisa balas dendam. Dia bisa ikat kaki tangan kita, dia bisa ikat leher kita. Kita bisa mati di sini. Tetapi Yesus sekalian, Yusuf mengatakan, "Kamu mereka-reka yang jahat. Tetapi Tuhan mereka-reka untuk satu kebaikan." Dia mengampuni, dia tidak menaruh dendam kepada adik-adiknya. Saudara sekalian, ini adalah satu kekuatan yang menyanggupkan kita untuk mengampuni satu dengan yang lain. Di dalam kehidupan rumah tangga, kita juga butuh. Kita butuh satu kemampuan, kekuatan untuk sanggup mengampuni sesama. Sehingga hidup kita itu menjadi lebih indah dan lebih baik. Saudara sekalian, saya mendengar satu kesaksian di mana sepasang suami istri, dia mempunyai seorang putri yang berpacaran dengan seorang putra, sekalian. Jadi ini masih sehat ya. Putri berpacaran dengan seorang pemuda, ini masih sehat, sekalian. Tetapi yang tidak sehat, sekalian, akhirnya si anak putrinya itu dibunuh oleh sang pacarnya. Kemudian ketahuan. Ini kesaksiannya, sekalian. Pada waktu ketahuan bahwa pacarnya itu yang membunuh anaknya itu, sang putri itu, sekalian. Dia ada satu kemarahan yang luar biasa. Dia ingin balas dendam akan si pacar daripada anaknya itu. Di dalam kemarahan ingin balas dendam sekalian, tapi dia terpikir dia adalah seorang anak Tuhan. Bagaimana di tengah-tengah statusnya sebagai anak Tuhan, dia harus melampiaskan kemarahan dendam kepada itu orang. Dia berdoa. Memang tidak gampang katanya. Melalui suatu pergumulan doa yang begitu berat, dia mohon Tuhan kasih kekuatan. Saudara sekalian, akhirnya dia sanggup memberikan pengampunan. Walaupun itu tidak gampang, walaupun itu pahit, walaupun itu anaknya harus jadi korban, tetapi saudara sekalian, karena Tuhan kasih kekuatan, memampukan dia untuk mengampuni. Saudara sekalian, di dalam kehidupan relasi kita sekalian, tidak terlepas daripada benturan luka hati. Kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan untuk sanggup mengampuni, sehingga hidup kita menjadi lebih ringan. Hidup kita, relasi kita itu menjadi lebih sempurna dan baik. Yang terakhir sekalian, kekuatan kuasa Tuhan memampukan kita sekalian untuk bangkit dari kegagalan maupun daripada kesulitan. Di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah sekalian sukses semuanya setiap kali. Tapi ada kalanya kita kecewa. Kita bisa putus asa. Kadang-kadang kita bisa gagal. Di dalam kegagalan, kesulitan yang begitu besar, kita butuh topangan kuasa Tuhan memampukan kita bangkit kembali. Sehingga kita bisa mengalahkan masalah-masalah kehidupan di dalam dunia ini. Petrus pernah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Penyangkalan daripada Petrus terhadap Tuhan Yesus bisa disebut dengan satu kesalahan yang fatal. Saudara sekalian, bisa menjadikan Petrus gagal mengikuti menjadi murid daripada Tuhan. Tetapi setelah penyangkalan itu, Petrus menangis. Dan setelah Yesus bangkit dari kematian, dia bertemu kembali dengan Yesus. Yesus meneguhkan hatinya. Yesus memberikan mandat, kekuatan, sehingga dia bisa bangkit kembali menjadi seorang murid Tuhan, menjadi seorang wakil Kristus yang menjalankan tugas amanat dengan luar biasa. Saudara sekalian, di tengah-tengah kegagalan, kita butuh kekuatan dari pertuhan kembali untuk bangkit mengatasi kegagalan dan juga mengatasi kekecewaan, supaya kita bisa mempunyai masa depan yang lebih baik. Saudara sekalian, di dalam dunia ini banyak penemu-penemu yang luar biasa, yang besar namanya. Salah satu adalah penemu lampu pijar dan proyektor, yaitu namanya Thomas Alva Edison. Saudara sekalian, dia adalah seorang yang dikenal oleh dunia karena setiap hari kita membutuhkan hasil karyanya. Sekalian, lampu ini kita nyalakan. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti punya anak, punya cucu, belum ada nama, kasih nama Edison sekalian. Itu nama yang bagus ya. Saudara sekalian, nah, waktu saya membaca sejarah kehidupan Edison sekalian, rupanya waktu kecil dia mengalami kegagalan dan dia pernah mengalami kekecewaan yang besar sekali. Seperti anak-anak sekalian, umur 7 tahun, 6 tahun dia masuk sekolah. Kemudian 8 tahun, 9 tahun dia pun naik kelas. Tetapi sekalian menjadi masalah setiap kali dia ambil rapot sekalian, rapotnya merah, angkanya 3, 4, 3, 4 sekalian. Akhirnya satu kali guru memanggil orang tuanya. Dia bilang, anakmu itu tidak bisa mengikuti pelajaran, tidak bisa berpikir. Nilainya cuma 3, 4, enggak bisa ikut sekolah. Jadi disuruh bawa pulang. Mamanya bilang, Pak tolong kasih dia satu kali semester lagi, bisa perbaiki diri. Kemudian guru kasih satu semester lagi sekalian. Nilainya tetap sama, enggak ada perubahan. Akhirnya itu guru harus keluarkan ini anak. Dan mamanya dengan hati yang sedih membawa anak ini pulang, tidak bisa melanjutkan di satu sekolah yang resmi. Tetapi ibunya itu sangat tekun dan dengan sungguh-sungguh menemani, mendidik anaknya walaupun dengan satu pendidikan yang informal. Anaknya itu sulit mengerti 2 + 2 mengapa 4 sekalian. Lalu dia ambil sekalian, misalkan ini 1, dia kasih contoh yang bisa lihat. Ini 1 ya, tambah lagi 1. Nah ini namanya 2, 2 begini. So sekalian, dia harus mengajar dengan cara yang lebih pelan, yang lebih praktis. Tambah lagi 1, jadi 3, 4. Oh begini, jadi dia bisa mendengar. Kalau hanya secara lisan, 2 + 2 = 4. So sekalian, dia belum sanggup mengerti. Tapi kalau kasih peragakan, menunjukkannya sekalian, nah dia itu pelan-pelan mengerti. Akhirnya si Edison pun belajar, menjadi lebih mengerti, menjadi lebih bisa. Dan pada waktu dia umur 37 tahun, dia menemukan lampu pijat. Dia menemukan proyektor. Dan semua wartawan datang dan berwawancara dia. Dan berkata, Bapak Edison, engkau adalah orang jenius di dalam abad ini. Jenius luar biasa. Lalu Edison tanya kepada wartawan, menurut kamu definisi jenius itu apa? Oh, jenius itu orang yang punya kecerdasan lebih daripada orang biasa. Dia tidak belajar bisa menemukan sesuatu, itu jenius. Kalau kita mengerti kan karena kita belajar, dituntun-tuntun jadi mengerti. Tapi dia tidak dituntun sampai sana, dia bisa mengerti lebih daripada itu jenius. Lalu kemudian si Edison itu bilang, kalau menurut saya, definisi saya, jenius itu bukan itu. Jenius menurut saya itu adalah 99% keringat usaha dan 1% itu secara alamiah. Karena dia mengatakan, saya menemukan lampu pijar ini harus 10.000 kali gagal, cepat 10.000 kali gagal. Jadi gagal, dia usaha lagi, gagal, dia usaha lagi, sampai terakhir dia baru menemukannya sekalian. Jadi tidak langsung sekali menemukan. Terus sekalian, dia bilang, kamu sekarang bilang saya jenius. Waktu saya kecil di sekolah, guru bilang saya idiot. Nah, di mana yang benar? Kamu benar atau guru saya, katanya. Terus sekalian, dia bilang, saya bisa begini karena saya belajar, belajar, belajar. Terus sekalian, memperbaiki diri, memperbaiki diri. Seorang hamba Tuhan menggambarkan kehidupan Edison ini sekalian. Dari yang sangat amat tidak bisa sekali, ya. Kemudian dia memperbaiki diri menjadi sangat amat tidak bisa. Kemudian dia memperbaiki lagi menjadi amat tidak bisa. Memperbaiki menjadi tidak bisa. Memperbaiki lagi menjadi bisa. Kemudian belajar lagi menjadi sangat bisa. Sangat amat bisa. Sangat amat bisa sekali. Terus kalian, ini dari suatu proses berubah, belajar dari kegagalan sampai dia menjadi seorang yang luar biasa. Sudah hari ini kita akan menjadi orang yang luar biasa berhasil. Itu tidak akan terjadi secara mendadak. Tepat melalui setiap proses kesulitan kegagalan yang membawa kita naik tangga sampai kita menjadi baik. Sekalian, proses ini kita butuh kekuatan, butuh topangan tangan Tuhan yang menjadikan kita akhirnya bisa menjadi seorang yang diberkati luar biasa. Sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia selalu menopang, menyertai kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita di dalam mengarungi jalan kehidupan, sekalipun jalan ini tidak gampang. Terakhir saya membaca daripada Injil Markus pasal yang kedua sekalian. Dikatakan sekalian, ada seorang lumpuh, kemudian dia digotong oleh 4 orang untuk bertemu dengan Tuhan. Waktu ini 4 orang gotong si lumpuh mau ketemu dengan Tuhan. Rupanya rumah di mana Tuhan itu ada itu sudah penuh dengan orang. Akhirnya dia enggak bisa masuk dari pintu besar. Dari pintu samping juga enggak bisa. Karena penuh dengan orang. Lalu harus bagaimana? Lalu mereka harus naik ke atas atap rumah. Lalu dia bongkar satu lubang daripada atap itu. menurunkan orang lumpuh sampai ke depan Tuhan Yesus. Dan kemudian Yesus melihat orang itu, dia mengatakan, "Hai anakku, betapa besar imanmu. Bangun, bangkit dan berjalanlah." Sesekian kemudian orang itu bangkit dan berjalan. Dia mengalami satu kuasa Tuhan yang luar biasa. Sesekian dia mengalami mujizat pertolongan Tuhan, kemudian dia bisa melompat, dia bisa berjalan. Dia mengalami sesuatu yang tidak pernah dia alami sebelumnya karena dia dilahirkan dengan lumpuh. Namun satu hal yang saya pelajari daripada hal ini sekalian, yaitu perlu ada satu penyerahan. Perlu satu ada iman yang benar-benar bersandar kepada Tuhan. Waktu kita benar-benar bersandar percaya kepada Tuhan, di situ kita akan mengalami kekuatan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Allah telah menyediakan kuasa yang besar. Dia telah mendampingi kita dengan kuasa yang besar. Tetapi susahkan, adakah kita mempunyai hati yang benar-benar tulus, percaya, bersandar? Kalau kita sungguh-sungguh bersandar, di situ kita mengalami kuasa, pertolongan, mujizat daripada Tuhan. Setiap kali saya membaca Alkitab sekalian, setiap kali saya melihat ada mujizat yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan, yaitu di tengah-tengah kesulitan yang paling besar, tetapi umat Tuhan masih sepenuh hati percaya kepada Tuhan, di situ Tuhan nyatakan kuasanya. Biarlah kuasanya menguatkan kita, karena kita benar-benar selalu mengandalkan, bersandar kepada Dia dengan sepenuh hati. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan percaya bahwa betapa hebatnya kuasa-Mu di dalam kehidupan kami orang-orang yang percaya kepada Engkau, meneguhkan, menguatkan kami menghadapi kenyataan kehidupan ini. Pagi hari ini kami sudah merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuka mata hati kami untuk melihat kehadiran kuasa-Mu yang nyata. Dan Engkau juga membantu menolong kami untuk bersandar percaya kepada Engkau dengan segenap hati. Kalau selama ini kami kurang beriman, kurang bersandar, kurang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau singkirkan keragu-raguan di dalam hati kami. Biarlah Engkau menopang hidup kami Tuhan untuk berjalan sungguh bersama dengan Engkau. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati renungan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, terima bersama ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.